Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإن شاء الله kita akan melanjutkan kajian kifayatul akhyar. Kita sekarang akan membahas tentang al-madmadah, istinsyak dan isti'ab. Tolong diambil. Isti'ab ar-ra's bil mashh. Tolong diambil mashh. Ya, makasih Bu ya. Ditutup pintu sana itu. Nah, kita taruh air di sini. Baik, kita mulai dari halaman ke 55 insyaallah. Untuk membaca pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Musyri rahimahullah wal matmalah wal istinshaq. Qala al-Imam Taqi rahimahullah li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah bi wujudihima. Wa hujjatu Syafi'i qawluhu sallallahu alaihi wasallam 'ashrun min as-sunnah وعد منها المضمضة والاستنشاق رواه مسلم. ثم أصل السنة يحصل بإيصال الماء إلى الفم والأنف سواء أداره أم لا، وهذا هو الراجح، لكن نص الشافعي على إدارته في الفم، ولا يشترط في تحصيل السنة أن يمج الماء حتى لو ابتلعه تأدت السنة. قاله النووي في شرح المحلق، وذهب جماعة إلى اشتراط مج الماء في تحصيل السنة وتقديم المضمضة على الاستنشاق شرط في تحصيل السنة على الراجح، فقيل مستحب والله أعلم. Lanjutkan wal madmadah atau diterjemahkan para yustahabbu al mudalaghati bil madmadati wal istinshaqi li ghairi as-sa'im. Yustahabbu al mudalaghatu fil madmadati wal istinshaqi li ghairi as-sa'im, wa amma as-sa'im faqil yuharrimu fi haqqihi. قاله القاضي أبو الطيب مقيل يكره. قاله البندنيجي وغيره مقيل تركها مستحب. قاله ابن الضباب. Kita lanjutkan insyaallah tentang masalah sunnah-sunnah dalam wudu. Dan di sini dalam fikih Syafi'i al-madmadah dan istinshaq termasuk dari sunnah-sunnah wudu. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى والمضمضة والاستنشاق. Dan termasuk di antara sunnah-sunnah wudu adalah madmadah dan istinshaq. Iya. وعد di sini لفعله karena perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika disebutkan itu sebagai perbuatan semata tanpa ada teks perintah lafal dari Rasul untuk melakukan maghdhabah, maka dihukumi sunnah. Tetapi tetap ada hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk maghdhabah. Dan juga Rasulullah SAW selalu melakukan maghdhabah dan istinsyak. Oleh karena itu qala Imam Ahmad biwujubihima, Imam Ahmad mewajibkan keduanya, mewajibkan al-maghdhabah dan istinsyak secara bersamaan atau dengan cara berurutan, maghdhabah dulu atau istinsyak dulu. Jadi Imam Ahmad mewajibkan maghdhabah dan istinsyak, dan itu yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Wa hujjatu Syafi'i, dalilnya Imam Syafi'i, hujjahnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyrum minas sunnah, 10 yang termasuk dari sunnah. Jadi kalau misalnya kita cari di sini, ada tadi nyari dalam Sahih Muslim, asyrum minas sunnah, 10 hal yang merupakan sebuah sunnah. Nah, sekarang sunnah itu sendiri maknanya pada beragam. Ya. Karena dalam hadis riwayat Muslim nomor 200 atau di sini nomor 261 atau 384, asyrum minal fitrah. Ya, kalau ditulis di sini asyrum minas sunnah. Coba kita lihat lagi hadis nomor 476. Di sini adalah kalau tadi asyrum minal fitrah, kalau anda baca di sini, anda bacakan hadisnya insyaallah. Rasulullah SAW, ya, annaitu li Rasulillahi SAW ghuslahu minal janabah fa ghusla kaffaihi marrataini aw thalathan thumma adkhala yadahu fil ina'i thumma afraghu bihi ala farjihi wa ghassalahu bi shimalihi thumma daraba bi shimalihi al-ard fadlaka dalkan shadida thumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalah, dan seterusnya. Dan ini adalah hadis berkaitan dengan tadi dengan mandi junub. Wa fi hadits waqi'in wasful wudu'i kullihi يذكر المضمضة والاستنشاق فيه. Ya. Dikatakan oleh Imam Muslim dalam hadis Waqi' terdapat gambaran seluruhnya. Dia menyebutkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Jadi Rasulullah selalu melakukannya. Yaitu sebagaimana li fi'lihi Nabi SAW. Namun dalam hadis riwayat Muslim lainnya ada kalimat asyrun minal fitrah, bukan asyrum minas sunnah. Ya, asyrum minal fitrah, tapi sama maksudnya fitrah sunnah. Maksudnya sunnah adalah fitrah sebagaimana riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah juga seperti itu. Dikatakan di sini dalam hadis riwayat Muslim asyrum minal fitrah, qassu syarib wa i'fa'ul lihyah wassiwak wal istinsyaq, istinsyaq al ma, qasul alfar, ghuslul barajim, natful ibt, halqul anah, intiqadul intiqasul ma. Baik, ini 29. Coba di sini 10 perkara yang termasuk fitrah. Pertama, mencukur kumis. Mencukur kumis ini ada yang sunnah, ada yang wajib. Ketika biasa kumisnya maka sunnah saja. Tapi kalau misalnya sampai menutupi bibir atas, itu berarti dia wajib. Memanjangkan jenggot fitrah dan itu wajib. Bersiwak sunnah. Istinsyak. Nah, istinsyak ini kan kalau disebut sunnah begitu saja, hanya melihat hadis ini bisa saja sunnah. Tetapi ketika melihat Nabi SAW selalu melakukannya di setiap wudu, maka bisa jadi istinsyak ini tidak hanya sunnah. Iya. Terus memotong kuku kadang bisa menjadi wajib. Bersuci dengan air kadang bisa menjadi wajib. Mencabut bulu ketiak, mencabut bulu kemaluan dan istinja dengan air. Oh iya. Itu dari sekian berapa Iya. Enggak ada hadis yang sumbernya dari wudu. Iya, di sini yang disebutkan di sini asal minas sunnah memang enggak mutlak satu hadis utuh hanya ngomongin wudu. Mungkin malah diambil dari ini lafal yang menyebutkan as-sunnah asyur min as-sunnah atau asyur min al-fitrah, yang mana as-sunnah di sini maknanya bukanlah as-sunnah secara hukum taklifi, tapi maknanya asyur min al-fitrah, 10 hari yang merupakan fitrahnya Islam. Ya. Tapi dipahami di sini dalam mazhab Syafi'i berarti mustahab, enggak sampai kepada wajib. Di antaranya madmadah dan istinsyak, kumur-kumur dan istinsyak. Wallahu a'lam. Tapi tentu kalau misalnya kita mau membahas tentang hal-hal yang dilakukan di wudu, ya hadis-hadis yang memang khusus berkaitan dengan wudu kan banyak. Nah, itu semua menyebutkan madmadah dan istinsyak. Sebagaimana kata Imam Muslim tentang riwayatnya Waqi'. Berarti wallahu alam yang lebih tepat adalah sampai kepada wajibnya. Baik, kemudian thumma aslu sunnati, asalnya sunnah, yahsulu, asalnya sunnah madmadah dan istinsyak, itu gimana caranya? Dia yahsulu, itu terrealisir bi isalil ma'i ila al-fami wal anf, dengan mengalirkan air ke fam dan anf, mulut dan hidung. Sawa'un adarahu amla. Kalau di terjemahan gimana? Baik itu dia mengapa? Memutarnya atau tidak? Ini terutama di ya di mulut ya, kalau memutar. Gitu atau tidak? Atau dia cuman gitu. Ya. Wa hadha huwa ar-rajih. Dan ini yang rajih. Jadi yang rajih dalam mazhab adalah bolehnya seseorang memasukkan air hanya ke mulut tanpa memutarnya. Gitu. Jadi langsung keluarin. Tapi tentu itu bukan yang sempurna, walaupun itu mujizi. Mujizi untuk menjalankan sunnah dalam mazhab Syafi'i. Iya. Tentu yang terbaik adalah memutarnya insyaallah. Kecuali kalau misalnya dia sakit gigi. Karena kalau misalnya air kena gigi kena air, gigi yang sakit kena air apalagi sudah kena sarafnya itu sakit. Maka tidak masalah dengan tidak memutarnya meskipun dia sedang meniatkan kewajiban. Ya. Ini adalah yang rajih dalam mazhab. Lakin nassa Syafi'i yu ala idarati ila idaratihi fil fam. Tetapi Syafi'i memberikan nas perintah untuk idaratihi fil fam, untuk diharuskannya memutarnya di mulut. Jadi terkadang dalam mazhab itu sendiri yang masyhurnya bahkan apa yang tidak atau tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ya. Coba ini majah yang maju atau majah yang maju. Kita mau lihat fi'il mudhari'nya. Majah yang maju sahih. Baik, kemudian ولا يشترط في تحصيل السنة أن يمج الماء حتى لو ابتلعه تعدت السنة. Dan tidak disyaratkan dalam merealisasikan sunnah madmadah ini dan istinsyak an yamuj al-ma, untuk memuntahkan air keluar, enggak disyaratkan. Paham enggak di sini? Ya. Jadi tadi kalau di sini asalnya yang rajin dia boleh tidak menggerak-gerakkan air, dan berarti boleh juga dia untuk menelan air. Ya. Hatta lau ibtala'ahu, meskipun dia menelan air tersebut. Jadi wudu terus ditelan airnya, enggak dikeluarin. Istinsyaf ditelan lagi. Sakit besok. Baik. Itu semua ta'addati sunnah. Dia telah tertunaikan sunnahnya. Ya berarti boleh dan tidak masalah, karena memang kenapa kata Rasulullah wabaligh fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah berlebih dalam istinsyaq, illa an takuna shaima illa an tasum, kecuali ketika kamu lagi puasa jangan berlebih dalam istinsyaq, karena nanti bakal ketelan. Kalau misalnya enggak keluar airnya, sah enggak istinsyaknya? Sah enggak? Sah aja. Kalau kumur-kumur terus ketelan, sah enggak istinsyaknya? Sah misalnya amar mabahnya? Sah. Kalau misalnya dia puasa, kumur-kumur terus ketelan, sah enggak puasanya? Tergantung ya? Tergantung niat ya? Nah, sengaja atau dia emang ada unsur apa namanya sengaja sehingga emang itu setelah apa enggak, nah tergantung niat itu ya, tapi kalau untuk ini, nah terus habis itu ke ini ketelan, sanggup puasanya, batal puasanya ketika dia berlebihan. Karena kenapa unsur berlebihan dari ini adalah unsur kesengajaan supaya masuk ini gitu ya. Jadi bisa aja gara-gara istinsyak puasa batal. Qalahun Nawawi fi syarah al-Muhadzab. Baik. Wa dhahaba jama'atun ila ishtirati majjil ma'i fi tahsil as-sunnah. Dan sebagian ulama berpendapat disyaratkannya memuntahkan air untuk merealisasikan sunnah ini. Ya. Tapi insyaallah yang lebih tepat wallahu alam tidak disyaratkan itu. Ya. Sehingga boleh untuk ditelan. Sebagian atau seluruh. Wa taqdimul madmadati 'ala al-istinshaq syartun fi tahsil sunnati 'ala ar-rajih wa qil mustahab wallahu alam. Ya, di sini kan dalam konteksnya di sini zahaba jama'atun, enggak mesti jumhur, maksudnya sebagian ulama lain. Kalau dikatakan jumhur, dia bakal mengatakan jumhur. Maksudnya di sini ada zahaba jama'atun dengan nakirah kan? Dengan nakirah, kalau misalnya nakirah itu berarti menunjukkan tidak banyaknya kekuatan yang mengatakan itu. Ya. Suatu jemaah gitu, baik di dalam mazhab ini atau di mazhab lain, al-muhim ada ulama gitu loh. Ya, kalau misalnya dikatakan jumhur, dia kan mengatakan jumhur. Dan ini juga nggak dinisbatkan kepada mazhab apa gitu kan, mazhab Malik atau apa, sebagaimana di paragraf pertama dalam halaman ini, wa hadza madhhabu Syafi'i wa Malik. Wa dhahaba ba'd al-ulama ila wujubi wasdiha. Di sini enggak ada perlawanan antara mazhab-mazhab. Berarti jamaah ini imma dari ada segelintir dari mazhab Syafi'i, ada segelintir dari mazhab lain yang wallahu alam siapa lagi. Itu maksudnya dari Syekh Taqiyuddin. Ini udah belum taqdimul madmadah, isinya udah diterjemahkan belum? Belum. Taqdim mendahulukan madmadah alal istinsyaq daripada istinsyaq, itulah syartun fi tahsili sunnati ala rajih. Mendahulukan madmadah sebelum istinsyaq itu adalah syarat dalam merealisasikan sunnah ini. Itu berdasarkan pendapat yang rajih. Isyaq berarti kalau misalnya dia mendahulukan istinsyaq, maka tidak sah sunnah yang dia lakukan, enggak dianggap. Itu pendapat yang rajih. Waqil dan dikatakan mustahab. Ada yang mengatakan yang mustahab. Saya sudah faham di sini berarti apa? Dalam mazhab Syafi'i madmadhar istinsyak apa hukumnya? Sunnah. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad wajib dengan dalil masing-masing. Baik. Kemudian yang rajih dalam mazhab menurut Imam Taqiyuddin adalah bahwasanya melakukannya dengan menyampaikan atau mengalirkan air ke mulut atau dan hidung, dan baik itu memutarnya atau tidak itu tetap sah. Kemudian juga beliau memilih sebagaimana kata Imam Nawawi, boleh apa? Dibolehkan apa? Menelan air tersebut. Ya. Dan juga pendapat yang rajih kata beliau dalam mazhab, didahulukannya apa yang dilakukan? Berkumur dulu dan baru istinsya. Itu kalau misalkan ada cara yang memang langsung nih dua-duanya. Nah, ambil air ini terus ini gitu loh. Kalau misalnya ada cara yang menggabungkan dua-duanya kan bisa. Kan memang itu sunnahnya seperti itu. Gini. Ambil air dikit. Kalau ini gini sambil kumur-kumur. Gitu. Begitu. Ya. Yeah. Karena mewajibkan ini seperti Imam Ahmad, itu memang sangat sesuai dengan apa yang ada di riwayat Nabi, hadis Nabi. Sehingga mereka juga mengharuskan didahulukan madmadhah. Karena memang dalam hadis-hadis riwayatnya madmadhah dulu. Dan juga madmadhah dan istinsyak dalam hadis yang sahih itu satu ghurfah, satu cidukan. Sehingga enggak ini dulu terus ini lagi ini 6 kali. Tapi kalau dilakukan 6 kali kayak gitu itu tetap sah. Jadi bukan merupakan syarat satu cidukan. Tapi merupakan syarat ini dulu. Gitu loh. Paham? Yang dikeluar itu sesuai dengan ini ya, biasanya kalau Anda sendiri enggak bisa ngeluarin kumur-kumur langsung. Karena perlu ada idaroh gitu kan biasanya. Gini, terus gini. Gitu kan? Gitu biasanya gitu, biasa bisanya kayak gitu gitu. Hattakullah masatu atau gitu kan. Anda enggak tahu kok orang lain apakah bisa ini terus gini, terus ini ditahan di dalam. Karena memang ini kan cepat gitu. Karena dia kan gini. Hingga butuh dilangsungkan gini. Orang kayak gitu. Allah alam kok untuk yang teksnya seperti apa. Iya. Tapi masalah ini enggak perlu begitu detail. Ya, insyaallah. Iya. Detail banget ini. Sampai apa goyang-goyangin airnya juga dipermasalahkan. Ala kulli hal, waqil mustahab, ada yang mengatakan mustahab, enggak harus, enggak menjadi syarat untuk mendahulukan al-madmadhah. Kemudian fara cabang masalah. Yustahabbul mubalaghatu bil madmadhati wal istinsyaqi li ghairi as-sha'im. Dianjurkannya mubalaghah. Mubalaghah itu apa artinya mubalaghah? Berlebih-lebih maksudnya benar-benar bersungguh. Ya. Bil madmadhati wal istinsyaq. Selain orang yang sedang berpuasa, baik puasa sunnah atau puasa wajib. Qal yastahabbu al-mubalaghatu fil madmadhati wal istinshaqi li ghairi as-sha'im. Baik, itu sama tadi. Wa amma as-sha'im, adapun orang yang berpuasa, faqil yahrumu fi haqqihi. Ya, bagi orang yang berpuasa dikatakan, dia mengatakan satu pendapat mengatakan hukumnya haram bagi dia, bagi yang berpuasa. Haram untuk mubalaghah. Qalahu al-Qadhi Abu Thayyib. Abu Thayyib At-Tabari. Bukan At-Tabari mufassir. Berkata al-Qadhi Abu Thayyib. Waqil, ada yang berkata pendapat lain mengatakan bahwa itu hanyalah makruh. Qalahu al-Bandaniji. Bismillahirrahmanirrahim. قاله البندنيجي وغيره. وقيل تركها مستحب. قاله ابن الصباغ. Tapi sini ada tiga pendapat dalam madhab. Yang pertama haram untuk bermubalaghah. Yang kedua makruh. Yang ketiga tidak disifati makruh namun meninggalkan mubalaghah mustahab. Paham ini? Kedua memang ketiga, kedua pendapat kedua dan ketiga hampir mirip. Yang kedua mengatakan makruh. Ya otomatis kalau mengatakan makruh maka meninggalkannya ya mustahab. Tapi pendapat yang ketiga ini Ibnu Sabbah mengatakan tarkuha mustahab itu tidak serta-merta kita pahami bahwasanya melakukannya makruh. Paham bedanya enggak? Yang pertama jelas haram melakukannya ketika puasa. Maksudnya haram sampai bermubalaghah tuh haram banget-banget gitu idarah maknya. Yang pertama itu. Sehingga kan kalau misalnya haram melakukannya berarti wajib untuk tidak melakukan itu ya kan. Baik, itu udah satu, gampang itu. Yang kedua Al-Bandaniji berkata dan selainnya makruh, tidak sampai haram. Nah kalau dihukumi makruh untuk melakukan ini maka berarti tidak melakukannya menjadi kalau melakukannya adalah makruh maka tidak melakukannya adalah sunnah. Ya karena memang diperintahkan Nabi ubali fil istinshaq illa an takuna shaima. Kan? Baik. Yang ketiga, tarkuha mustahab meninggalkan mubalaghah dalam istinshaq dan madmadah. Meninggalkannya mustahab sunnah. Tetapi tidak serta merta berarti melakukannya makruh, gitu loh. Bagi yang pendapat ketiga, kalau misalnya kita enggak rincikan gitu ya buat apa dibedakan antara yang yukroh dengan tarkuha mustahab. Baik, kita lanjutkan halaman berikutnya. Sekarang isti'abur ra'si bil mas'h. Isti'abur ra'si, tafadhol. Qala Abu Syuja rahimahullah wasti'abur ra'si bil mas'h min sunanil wudu' isti'abur ra'si bil mas'h li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa lil khuruji min al khilaf wa sunnatu fi kayfiyatil mas'h an yabda'a bi muqaddami ra'sihi thumma yadhhabu bi yadayhi ila qaffahu thumma qaffah enggak di tasdid thumma qaffah thumma yarudduhuma ila al makan alladhi bada'a minhu wa dhalika Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu fi wasfi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ويضعوا إبهاميه على صدغيه ويلصق الصدابتين والذهاب والعود مرة وهذا في من له شعر ينقلب بالذهاب والرد ليصل البلل إلى باطن الشعر وظاهره وأما من لا شعر له أو لا شعر لا ينقلب فيقتصر على الذهاب فلو رده لم تحسب ثانية لكون الماء بقي مستعملا. طيب بدا ترجمه empat mengusap seluruh kepala Di antara sunnah wudu adalah mengusap kepala secara menyeluruh sesuai dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk keluar dari perbedaan pendapat, sunnah dalam cara mengusap adalah memulai dari bagian depan kepala, kemudian menjalankan kedua tangan hingga ke tengkuk, kemudian mengembalikannya ke tempat awal. Cara tersebut diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menaruh kedua ibu jari beliau pada tepi telinga dan menempelkan dua jari telunjuk ke belakang dan kembali lagi satu kali. Ketentuan ini berlaku bagi orang yang memiliki rambut yang bisa berbalik saat tangan dijalankan ke belakang dan ke depan, agar basahan bisa sampai ke bagian dalam rambut dan bagian luarnya. Sedangkan orang yang tidak memiliki rambut atau memiliki rambut tetapi tidak berbalik, maka cukup dengan usapan satu arah ke belakang saja. Seandainya dia mengembalikan pengusapan ke depan, maka itu tidak dihitung sebagai pengusapan yang kedua, lantaran air sudah menjadi musta'mal. Di sini ada juga tadqiq dalam mazhab dalam fikih oleh Syekh Taqiyuddin. Kita mulai dari perkataan Abi Syuja, qal wasti'abur ra'si bil mas. Dan menyeluruhkan, yaitu di sini apa isti'ab, mengusap, ya afwan, bukan mengusap ya. Isti'ab artinya komprehensif. Menyeluruh dalam hal mengusap kepala. Ya. Mengusap kepala baik dalam mazhab Syafi'i atau lainnya wajib, rukun. Tapi bedanya kalau mazhab Syafi'i mengusap sebagian ba'dir ra's, itu yang wajibnya. Adapun yang sunnahnya seluruhnya. Ya, seluruhnya itu sunnah kata mazhab Syafi'i. Ya. Qul min sunanil wudu isti'abur ra'si bil mas. Di antara sunnah-sunnah wudu isti'ab ar-ra's bil mas, mengusap kepala secara menyeluruh dengan dua sebab. Sebab pertama li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu ada kaidah juga bahwasanya perbuatan Nabi secara mutlak saja tanpa ada perkataan, tanpa perintah perkataan, maka itu disifati sebagai sunnah. Ya. Walil khuruji minal khilaf. Dan yang kedua alasannya ini dijadikan sunnah, bukan sekadar boleh, sebagai ini karena khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf. Tetapi kalau misalnya yang pertama li fi'li sallallahu alaihi wasallam, okelah. Tapi yang kedua, alasan kedua ini sebenarnya tidak bisa menjadi dalil. Dia hanya bisa menjadi motivasi untuk melakukannya, tapi tidak bisa menjadi dalil akan kesunahan isti'abur ra'si bil mas. Baik, itu dua alasan di sini ya dalam mazhab. Wasunnatu fi kaifiyatil masah. Nah, di sini bagaimana sih caranya mengusap kepala, rambut? An yabda'a bi muqaddami ra'si. Dia memulai dengan muqaddami ra'si. Permulaan dari depan ya, rambutnya bagian depan. Tsumma yadhhaba bi yadayhi ila qafah. Kemudian dia memergikan tangannya, yaitu isinya apa? Menjalankan kedua tangannya ila qafah, ke tengkuknya. Tsumma yarudduhuma. Oh, di sini bagusnya. Tsumma yarudduhuma ila al-makanil ladzi bada' min. Kemudian dia mengembalikan. Mengembalikan apa? Apa ini kembalikan? Tengkuknya atau apa? Kedua tangannya. Kedua tangannya dikembalikan ila al-makan, ke tempat yang bada' minhu. Dia memulai darinya. Berarti ya ini yang memang sesuai dengan hadis. Ini ya kan? Gini, sesuai dengan hadis itu. Ya, sunnah seperti itu. Jangan tuh puasa bibi ya. Rawa dzalika Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid meriwayatkan itu fi wasfi wudhu'i Rasulullah SAW. Dalam mensifati bagaimana caranya Rasulullah SAW berwudu. ويضعوا إبهاميه على صدغيه ويلصقوا السبابتين. يضعوا إبهاميه. Kedua, di sini mana? Kedua ibu jari beliau, ibu jari mana? Ini ya. Pada tepi telinga. Ya. Pelipis itu mana kalau pelipis? Pelipis sini ya. Pokoknya gini ya. Sampai sini lah. Sini lah ya. Pokoknya gini lah. Ya di sini ya. Menempelkan kedua jari di pada tepi telinga atau pelipis dan wail saqwa sababatai, menempelkan dua jari telunjuk ke belakang dan kembali lagi satu kali. Ya, wa dhahabu al'udu marrah. Jadi gini, yang tadi kita contohkan ke depan lagi. Ya, wa hadza, dan ini adalah fi man lahu sya'run yanqalibu bidh-dhahabi war-radd. Baik, ini kasus lagi, kalimat baru. Dan hal seperti ini, sunnah seperti ini, fiman lahu, bagi orang yang memiliki sya'run, rambut yang mana rambut tersebut yanqalibu bidh-dhahabi war-radd, yang mana rambut tersebut bisa berbalik saat tangan dijalankan ke belakang dan ke depan. Ya, kayak rambut kita. Ini kan ketika ke sini, rambutnya kan di sini ke belakang. Pas kita ke depan, nah rambutnya kan kayak gini. Yang rambutnya kayak gini, ada rambutnya orang masih pendek banget kan? Segini pendeknya. Apa apa namanya, tajam gitu. Baru dicukur, baru dibotakin. Nah, syar yang seperti itu syar juga. Cuman bukan syar yang yanqalib bidh-dhahabi war-radd. Ya kan? Nah, kalau misalnya syarnya normal kayak kita ini, maka aku kan normal seperti ini. Karena ketika nah, ini kan semuanya kena. Liyasil al-balalu ila batini sya'ri wa zahirihi. Agar apa tujuannya? Tujuannya agar al-balal, basahan, yasil, sampai, bisa sampai ila batini sya'ri wa zahirihi, sampai ke bagian dalam rambut, batinnya dan zahirnya. Sebenarnya batin, bagian bawah rambut itu enggak wajib. Yang penting giniin aja udah. Mau dia sampai mana ke air itu, ya, yang penting lakukan. Wa amma man la sya'ra lahu. Adapun bagi orang yang botak atau gundul, aw lahu sya'run la yanqalib, atau dia tetap punya rambut tetapi tidak bisa berbalik rambutnya, tidak seperti kita. Maksudnya rambutnya jegrak. Ya. Jadi itu masih pendek misal. Fa yaqtasiru 'ala adh-dhahab. Maka apa? Maka cukup dengan usapan satu arah ke belakang saja. Yaitu zahab, ini namanya dari depan ke belakang namanya zahab, dari belakang ke depan namanya rod. Gitu kan? Maka cukup zahab gini aja. Kalau misalnya pala antum botak atau gundul, cukup gini aja. Sudah selesai. Itu bagi dalam mazhab ini. Falau raddahu, kalau misalnya dia melakukan roddahu, roddahu di sini, kalau dia mengembalikannya, lam tuhsab tsaniyatan. Kalau misalnya dia mengembalikannya ke depan, tidak dihitung sebagai usapan yang kedua. Karena gini, dalam mazhab Syafi'i ada sunnahnya juga mengusap kepala 3 kali. Ya. Bahkan disunahkan juga untuk mengusap, ya, mengusap kepala dari air baru, ya, dari air baru 3 kali. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau rambut antum botak atau pendek rambutnya yang nggak bisa berbalik-balik, maka gini itu udah dihitung 1 sunnah. Kalau antum kayak gini nggak dihitung sebagai 2, tetap 1, gitu ya. Sehingga kalau mau 3, antum harus gini lagi. Terus gini lagi, air lagi, gini lagi. Nah, itu 3. Dalam mazhab Syafi'i. Adapun insyaAllah kalau masih ro'as cukup 1 aja. Ya. Kenapa kok? Ya. Ya. Oh, ya. Kenapa kok? Aduh, anu lupa lagi, masya Allah. Antum apa? Aduh, anu lupa mau ngapain? Ya, ya ini mau anu ya lanjutin. Ya, kenapa kok nggak dihitung? Likaunil ma'i baqiya musta'malan, karena air itu menjadi musta'mal. Air ini menjadi musta'mal. Itu harusnya gitu, makanya enggak tahu nih. Ini alasannya seperti itu. Kan kita tahu yang dulu kita belajar tentang air musta'mal, di antara syarat musta'mal adalah air tersebut sudah tidak di bagian tubuh yang kena itu, keluar darinya, menetes atau mana, atau keluar muncrat. Tapi kalau misalnya gini kan masih sebenarnya dia, ya kan? Makanya ini ilatnya ini, anda nggak tahu kenapa. Anda kulihat. Yang penting kita nggak ikut. Maksudnya kita pakai pendapat yang mewajibkan rukun. Harus kayak gitu. Ya. Oke. Kemudian, jadi begini, mereka memakai ilat gitu kan, untuk menentukan ini. Kalau misalnya dalam mazhab yang selainnya, beberapa ulama mengatakan walaupun dia rambutnya pendek atau botak, itu tetap dengan cara gini. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasul, maksudnya udah gerakannya seperti itu dari Rasul. Melihat dari zahir gerakannya Rasul. Tapi kalau ini melihat dari segi ilatnya. Ilatnya apa? Ilatnya adalah kalau rambut pendek itu kan udah kena semuanya. Jadi cukup gini aja udah selesai. Itu beda nazar, beda pandangan, beda cara pandangnya. Kayak ini khilafiyah yang mu'tabarah insyaallah. Baik. Satu paragraf lagi. Walau lam yurid naz'a ma 'ala ra'sihi min imamatin aw ghayriha masaha 'ala jusdin min ra'sihi wa tanama 'ala al-imamah wal afdalu an la yaqtasira 'ala aqalla min an-nasiyah لأن عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى إمامته وشرط الرافعي أن يعصر رفع الإمامة وذكره في الشرحين والمهرر وطبعه في المنهاج وحذفه من الروضة ولا يجوز الاقتصار على مسح الإمامة قطعا في الرافعي والروضة لأنه مأمور بمسح الرأس والماسح على الإمامة ليس بماسح له وفي البحر عن محمد بن نصر من كبار الأصحاب أنه يكفي والله أعلم. Seandainya dia tidak ingin melepas sorban atau selainnya yang ada di kepalanya, maka dia boleh mengusap sebagian dari kepalanya dan menyempurnakannya pada sorban. Yang paling utama adalah tidak terbatas pada kurang dari ubun-ubun, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap ubun-ubun beliau bersama sorban beliau. Ar-Rafi'i mensyaratkan kesulitan mengangkat sorban. Pendapat ini dikemukakannya dalam dua kitab syarahnya dan Al-Muharrar, serta diikuti oleh An-Nawawi dalam Al-Minhaj. Namun An-Nawawi menghilangkan dari Ar-Rawdah. Tidak boleh hanya mengusap sorban secara pasti menurut Ar-Rafi'i dalam Ar-Rawdah, karena yang diperintahkan adalah mengusap kepala. Sedangkan orang yang mengusap sorban itu tidak dianggap mengusap kepala. Namun dalam Al-Bahr terdapat riwayat dari Muhammad bin Nasr, salah seorang tokoh ulama fikih Asy-Syafi'i, bahwa pengusapan sorban sudah mencukupi. Qoleman Taqiyuddin al-Haisin rahimahullah, walau lam yurid naz'a ma 'ala ra'sihi min imamatin aw ghayriha masaha 'ala juz'in min ra'sihi. Lau sekiranya seandainya orang itu lam yurid tidak mau naz'a melepas ma ala ra'sihi apa yang ada di kepalanya min imamatin dari sorban atau selainnya termasuk ini kita kasusnya termasuk kepala peci dan semacamnya wa tammama wa masaha ala juz'in min ra'sihi maka dia diwajibkan hanya untuk mengusap beberapa bagian gitu dari juz ini bagian saja enggak harus setengah enggak bagian ya sedikit aja gitu kayak gitu di sini ya ini juz'in min ra'sihi wa tammama 'ala al-imamah dan menyempurnakannya pada sorban ya. Baik. Imamah, misalnya pakai imamah gimana? Sorban. Nah, jadi ini, gitu kan? Terus gini aja, terus disempurnakan ini. Ya, kayak gitu, paham gak? Jadi, ya juz ini kan bagian dikit aja. Yang ini kena rambut dikit aja. Terus habis itu disempurnakan pada imam sorban. Memang disorban sebagian. Antum mau ngomong sesuatu? Sorbannya basah. Ya urusan ya, makan mengusapnya kan gini loh. Air dingin terus gini. Jadi basahnya cuma lembab aja. Makanya kalau misalnya kita mau mengusap kepala itu bukan air gini terus gitu itu cuci namanya. Beda antara mencuci dengan mengusap. Dan insya Allah sorbannya nggak terlalu ini ya bercak-bercak air sedikit-sedikit ada lembab aja lah. Kan? Wal afdalu an la yaqtasira ala aqalla min an-nasiyah. Li'annahu alaihi salatu wassalam masaha bi nasiyatihi wa ala imamatihi. Wal afdal yang paling utama adalah la yaqtasir, dia tidak membatasi, tidak mencukupi pada akal kurang dari ubun-ubun. Ubun-ubun mana ubun-ubun? Nah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengusap ubun-ubunnya dan juga imamahnya. Paham gak? Jadi itu kemudian imamahnya. Tapi kan itu menunjukkan bahwasanya justru mengusap kepala wajibnya seluruh bahan, ya kan? Paham enggak? Rasulullah di sini mengusap sampai ubun-ubunnya. Ubun-ubun kan di sini nih. Ya kan? Itu pakai imamah itu. Hah? Dan itu enggak langsung dilepas imamahnya, tapi dimasukin tangannya ini. Terus habis itu imamahnya. Itu yang afdol kata Imam Syafi'i. Tetapi memang ini rukhsah. Kalau misalnya imamah sebenarnya rukhsah. Antum boleh imamahnya doang, apa-apa. Nah, dan dengan cara bagaimanapun. Yang penting kena. Ya. Enggak ada hadis yang spesifik menjelaskan tata cara mengusap imamah bagaimana. Apakah harus kayak gini? Apakah boleh kayak gini-gini? Apakah boleh kayak gini-gini? Atau Al-Muhim kena usapan itu aja. Ya. Tapi sampai situ kita sudah tahu untuk imamah bagaimana madzhab Syafi'i. Wa syarat ar-Rafi'i an ya'sura raf'ul imamah. Imam ar-Rafi'i mempersyaratkan imamah atau benda di kepala yang boleh dirukhsahkan di sini adalah yang ya'sur, yang sulit untuk dilepas atau diangkat. Adapun yang mudah untuk diangkat seperti peci biasa maka enggak boleh. Ya. Atau kalau sekarang itu ya sorban Saudi itu sorban kayak gini. Itu enggak boleh. Karena apa? Gampang, tinggal di set gitu. Kalau imam kan beda, imam kan diputer-puter. Paham gak? Ya kayak gini tuh bukan imamah, bukan imamah yang bukan. Tapi imamah itu yang diputer-puter. Terus di sini ada ini. Pendekar. Ini zaman bahas ini namanya. Iya gitu. Normal. Yang seperti itu kan susah nanti. Gitu. Begitu juga dengan perempuan. Jilbab. Di tempat terbuka atau umum. Kalau di tempat yang rahasia itu ya wajib aslinya kepada pak keaslian. Ya. Kalau di tempat tertutup. Dzakaru fi syarahain, yaitu di kitab Asyrah Al-Kabir, Fathul Aziz wal Muharrar. Wa tabi'ahu, dan Imam Nawawi mengikutinya dalam kitab Al-Minhaj. Minhaj Talibi. Wa hadzafahu min ar-Rawdah. Dan Imam Nawawi menghapus permasalahan ini dalam kitab Rawdahnya. Wala yajuzul ikhtisaru ala mas'il imamati qat'an fi ar-Rafi'i wal Rawdah. Dan tidak boleh mencukupkan pada mengusap imamah saja, benar-benar enggak boleh bagi Imam Ar-Rafi'i dan juga di sini dalam kitab Imam Nawawi Ar-Rawdah. Yannahu ma'murun bimashi ra's, karena dia diperintahkan untuk mengusap rambut. Ra's di sini artinya rambut. Wal masihu 'ala al-imamati laisa bimasihin lah. Orang yang mengusap imamah itu bukanlah mengusap rambut. Jadi belum bisa katanya untuk mewakili rambut. Jadi harus rambut juga ada juga. Wa fil bahar, dalam kitab Bahrul Madhab, an Muhammad bin Nasr, dari Muhammad bin Nasr min kibaril ashab, di antara orang-orang besar yang ada ashab Syafi'i, annahu yakfi, bahwasanya mengusap imamnya cukup, enggak perlu rambut juga. Dan itu insyaallah yang tepat, maksudnya mengusap imamnya cukup. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan yang kayak gini pun tetap boleh. Ya. Gitu. Wallahu a'lam, tapi baikin jangan. Rambutnya panjang. Yang perempuan itu. Dipermudah aja dia, kan? Udah gini aja. Karena apa? Karena kok kayak gini, gini itu sama aja. Dia juga enggak bakal mau mendapatkan apa-apa, ya. Iya enggak? Hah? Udah cukup gini aja. Ini. Aku juga ada yang diambil. Iya. Kalau misalnya ke sini, maksudnya rambut bukan kepala. Semua rambut. Enggak. Di sini kan sunnah, dan juga kan batasannya ngelihat kepada hadis Nabi SAW, cukup sampai gerakannya sampai sini aja. Dah itu doang, enggak harus mengharuskan semua kena. Gitu. Panjang juga rambutnya. Iya, tetap kayak gitu. Cuman kan bagi yang panjang banget kan ada yang kalau kita bayangin gimana ya, susah. Enggak panjangnya. Panjangnya rambut Rasulullah itu enggak berarti panjang banget. Banget gitu kayak apa gitu, enggak terus gede gini, enggak. Enggak, cuman lurus dan mudah gitu kayak gini, mudah gampang. Iya. Beda dengan kalau misalnya perempuan yang sampai belakang, iya rambut beliau beda dengan rambut perempuan, ya. Saya nggak dimirikan dengan perempuan, dan kadang beliau pakai sorban juga, ya. Makanya beliau masih tetap kayak gini. Ibarat kalau misalnya rambut ini panjang nih, ini tinggal sedikit lagi udah mirip tuh sama Rasulullah insyaallah, ya. Panjang, itu paling maksimalnya pernah Rasulullah, tapi kan nggak selalu seperti itu. Sampai sebahu ya. Ya dikit lagi kan sebahu nih. Tinggal dipanjangin. Nah, kan rambutnya beda sama perempuan. Maksudnya kok perempuan kan panjang, emang panjang sini panjang gitu. Panjang banget kok sampai sini. Sampai lantai kan susah kalau sama rambut. Yang susah kalau yang keribu. Kok keribu kayak gini nih. Ya, nggak nyampe rambut sama kepala kerasan rambut. Iya. Cukup sampai situ. Insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.